Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Bayangkan, Anda sedang duduk santai bersama kami di ruangan ini, mungkin di sela-sela waktu istirahat Anda, menikmati secangkir kopi, dan bersiap untuk membongkar sesuatu yang benar-benar mengubah cara kita melihat dunia rekayasa teknologi. Ya, siapkan kopi Anda, karena topik hari ini lumayan padat, tapi sangat krusial. Benar sekali. Jadi, misi kita hari ini sangat jelas. Kita akan menyelami fondasi dari bab kelima buku Modular Programming and the Architecture of Code Reuse. Misi kita untuk Anda yang mendengarkan adalah membongkar satu rahasia besar. Rahasia mengapa sistem perangkat lunak bisa runtuh ya? Betul. Mengapa sistem, bahkan yang dibangun oleh kumpulan engineer paling cerdas sekalipun, bisa tiba-tiba runtuh dan hancur lebur hanya karena beban dari kode mereka sendiri. Dan yang paling penting, kita akan membedah bagaimana cara mencegah bencana itu. Ini adalah topik yang esensial banget. Seringkali ada asumsi di luar sana bahwa merancang struktur kode itu hanyalah urusan teknis bagi para programmer di ruang tertutup. Padahal nggak gitu, kan? Nggak sama sekali. Keputusan arsitektur di level ini punya dampak domino yang bisa meruntuhkan operasional seluruh perusahaan. Nah, untuk memberi Anda gambaran nyata tentang seberapa mengerikannya situasi ini, ada sebuah kisah nyata yang bisa membuka wawasan kita. Mari kita pelajari kasus sebuah toko buku online. Kita sebut saja namanya Baca Lagi ya. Oke, kasus klasik startup nih. Iya, klasik banget. Saat pertama kali diluncurkan 3 tahun lalu, kode mereka ini punya satu keunggulan utama, yaitu kodenya berfungsi. Dan biasanya di tahap itu cuma itu yang penting. Tepat, hanya ada 2 developer di tahap awal ini. Dan demi kecepatan, mereka menulis seluruh sistem ke dalam satu file PHP raksasa. Terdengar sangat praktis di awal. Semua ditumpuk jadi satu. Semua. Keranjang belanja, gerbang pembayaran, manajemen stok gudang, sampai urusan sepele kayak notifikasi email, semuanya bertumpuk rapi di satu tempat. Di tahun pertama, dengan hanya sekitar 100 pengguna aktif, semuanya terasa aman dan damai. Itu adalah fase bulan madu yang sangat klasik dari hampir setiap startup. Pergerakan serba cepat tanpa memikirkan struktur jangka panjang sama sekali. Tapi pas masuk ke tahun kedua, realitas mulai menghantam. Tim mereka berkembang jadi 8 engineer. Dan file ajaib yang tadinya praktis udah mulai membengkak pasti. Udah jadi 15.000 baris kode. Ketegangan di kantor mulai terasa tuh. Bayangkan Anda ada di ruangan itu. Dan ada engineer senior yang berteriak frustrasi. Siapa yang terakhir kali ngubah bagian checkout? Aku perlu nambah satu fitur kecil, tapi takut aplikasinya mati total. Ketakutan menyentuh kode sendiri. Itu tanda bahaya pertama. Dan mimpi buruk yang sebenarnya baru benar-benar terjadi di tahun ketiga. Jumlah pengguna meroket tajam sampai 500.000. Tim engineer membesar jadi 20 orang. Dan file PHP itu... Jangan bilang nambah lagi. Membengkak jadi 47.000 baris kode. File monolitik ini akhirnya memicu rentetan bencana sistemik. Pada titik ini, gejala-gejala penyakit kronis pada arsitektur sistem nggak lagi bisa disembunyikan. Semuanya mulai bermunculan ke permukaan. Iya, dan dampaknya sangat melumpuhkan. Bayangkan sebuah perubahan sederhana kayak nambah kolom alamat alternatif untuk pengiriman yang seharusnya bisa diselesaikan dalam 2 hari kerja. Tiba-tiba butuh waktu berminggu-minggu. Tiba-tiba butuh estimasi 2 minggu penuh. Kenapa? Karena logika untuk alamat itu ternyata tersebar bak jaring laba-laba di 30 tempat berbeda dalam file raksasa tersebut. Itu yang disebut spaghetti code. Terus muncul masalah regression bug yang nggak berkesudahan. Hari ini mereka memperbaiki tampilan halaman detail produk. 1 minggu kemudian divisi keuangan panik karena laporan stok bulanan tiba-tiba hancur total. Karena logikanya saling terkait tanpa batas yang jelas. Iya, konflik merge kode juga jadi sangat brutal. Para engineer menghabiskan 1 hari penuh setiap minggunya cuma untuk berdebat soal bentrokan kode di 47.000 baris itu. Melakukan unit testing di sistem seperti itu sudah pasti mustahil. Mustahil dilakukan. Dan proses adaptasi atau onboarding untuk developer baru butuh waktu sampai 3 bulan penuh. Hanya agar mereka paham cara kerjanya tanpa merusak sistem. 3 bulan itu biaya yang sangat mahal untuk perusahaan. Sangat mahal. Dan klimaksnya terjadi pas kampanye Big Sale. Seorang engineer memperbaiki bug kecil pada sistem diskon di sore hari. Tapi tanpa sadar, perbaikan itu merusak kalkulasi ongkos kirim. Waduh. Hasilnya ribuan order salah hitung. Ada pelanggan yang bayar ongkos kirim terlalu mahal, ada yang malah dapat gratis ongkos kirim keluar pulau. Kerugian perusahaan mencapai ratusan juta rupiah dalam hitungan jam. Bencana total. Tim engineer akhirnya menyerah dan menyimpulkan satu hal yang paling ditakuti. Kita harus menulis ulang semuanya dari awal. 3 tahun kerja keras, kembali ke titik nol. Oke, mari kita bedah materi ini. Mengapa bencana berskala masif ini bisa terjadi? Yang sangat mempesona dari hal ini adalah, runtuhnya baca lagi itu sama sekali bukan karena lonjakan jumlah pengguna atau ketidakmampuan server menampung traffic. Bukan masalah hardware ya? Bukan. Mereka tenggelam dalam kekacauan kompleksitas internal yang mereka ciptakan sendiri. Dan disinilah konsep modularitas menjadi kunci penyelamat. Sayangnya konsep ini sering disalahpahami, kan? Sangat fatal kesalahpahamannya. Banyak engineer muda yang berpikir bahwa modularitas hanyalah sekedar memotong satu file raksasa menjadi 10 file yang lebih kecil. Jadi bukan sekedar memotong satu kue raksasa menjadi potongan-potongan kecil yang terpisah? Bukan sama sekali. Memecah file tanpa strategi hanya akan menciptakan kekacauan yang terdistribusi. Modularitas yang sebenarnya adalah tentang pemisahan tanggung jawab logis atau yang di industri dikenal dengan separation of concerns. Pemisahan tanggung jawab logis? Iya. Ini tentang membangun batas-batas yurisdiksi yang jelas antar bagian di dalam sistem. Dan nyawa dari konsep ini adalah encapsulation. Anda bisa membayangkan setiap modul sebagai kotak hitam. Kotak hitam gimana maksudnya? Jadi, modul lain yang berinteraksi dengan kotak itu hanya perlu tahu apa hasil yang diberikan oleh kotak tersebut, tanpa pernah perlu tahu bagaimana persisnya mesin di dalam kotak itu bekerja. Berarti ada semacam aturan main dasar atau bisa kita sebut sebagai fisika dari struktur kode ini? Ada. Dan hukum fisika pertama dari struktur kode ini adalah Single Responsibility Principle atau prinsip tanggung jawab tunggal. Prinsip ini sangat tegas menyatakan bahwa sebuah modul atau kelas hanya boleh memiliki satu dan hanya satu alasan untuk berubah. Kasih kami contoh penerapannya. Mari kita ambil contoh klasik dari arsitektur yang buruk tadi. Bayangkan sebuah entitas bernama Class Order Processor. Di dalam satu kelas ini, ia bertugas memvalidasi kelayakan order, melakukan koneksi langsung ke database SQL untuk menyimpan data, mengirim email konfirmasi ke pelanggan, dan di saat yang sama juga mencatat log aktivitas ke dalam server. Membayangkan kelas itu seolah-olah kita melihat satu orang karyawan di restoran yang dipaksa menjadi kasir, koki yang memasak di dapur, pelayan yang mengantar makanan, sekaligus satpam di pintu depan. Kalau dia sakit, seluruh restoran tutup. Analogi yang sangat akurat. Bahayanya secara teknis adalah, karena kelas ini melakukan semuanya, maka ketika Anda hanya ingin mengubah format logging atau sekedar mengganti penyedia layanan email, risiko rusaknya tinggi. Sangat tinggi. Anda berisiko merusak logika validasi order atau memutuskan koneksi database secara nggak sengaja. Ada terlalu banyak alasan berbeda untuk berubah yang tumpang tindih dalam satu tempat. Konsekuensinya pasti kode itu jadi rapuh ya? Rapuh, sangat sulit diuji, dan mustahil dipahami dalam waktu singkat. Solusinya mutlak. Pisahkan setiap tanggung jawab fungsional itu ke dalam modulnya masing-masing. Menarik sekali, dan ini ngingetin saya pada satu fenomena yang sering saya dengar dari teman-teman engineer. Seringkali dalam sebuah proyek ada satu modul yang dinamakan modul utils atau utility. Ah ya, modul serbaguna. Bagi saya, secara konseptual, ini mirip sekali dengan laci serba ada di dapur rumah kita. Anda tahu kan laci yang saya maksud? Laci yang isinya ada baterai bekas, karet gelang, menu delivery makanan yang udah lecek, sampai obeng berkarat yang semuanya digabung jadi satu, cuma karena kita bingung mau nyimpennya di mana. Benar, laci tempat penampungan terakhir. Nah, di dalam kode, modul utils ini isinya sama kacaunya. Fungsi untuk menghitung pajak, fungsi untuk memformat tampilan tanggal, sampai fungsi untuk mengirim email, semuanya dilempar ke sana demi kepraktisan. Itu adalah representasi visual yang luar biasa untuk menggambarkan pelanggaran prinsip high cohesion. High cohesion. Ya. Cohesion atau kohesi adalah metrik yang mengukur seberapa erat hubungan antar elemen di dalam satu modul yang sama. Jika kohesinya tinggi, semua fungsi di dalam modul tersebut bekerja bersama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tunggal. Berarti modul utils tadi? Modul utils seperti laci dapur yang Anda sebutkan itu punya kohesi yang sangat rendah. Ia cuma berfungsi sebagai tempat sampah fungsional. Benar juga. Bayangkan betapa anehnya ketika modul kalkulasi keuangan yang butuh fungsi penghitungan pajak tiba-tiba harus mengimpor seluruh modul utils yang di dalamnya juga terdapat fungsi pengiriman email yang sama sekali nggak relevan. Nggak logis ya jadinya? Betul. Fungsi pajak seharusnya hidup di modul kalkulator pajak, dan format tanggal hidup di modul format tertanggal. Dan pemahaman tentang kohesi ini secara otomatis membawa kita ke prinsip penyeimbangnya, yaitu low coupling, atau ketergantungan minimal. Agar kita nggak terjebak dalam jargon, mari kita perjelas untuk pendengar. Jika kohesi adalah tentang apa yang terjadi di dalam rumah si modul, berarti coupling ini adalah tentang seberapa kuat modul itu bergantung pada tetangga di luar rumahnya. Betul sekali. Kita selalu menginginkan low coupling. Sebagai contoh yang sering terjadi di lapangan, bayangkan sebuah kelas pembuat tagihan atau invoice generator yang secara eksplisit ditulis untuk bergantung pada database MySQL. Oke. Jika suatu hari perusahaan memutuskan untuk beralih menggunakan PostgreSQL karena alasan skalabilitas, Anda terpaksa membongkar isi dari kelas pembuat invoice tersebut. Padahal proses invoice nggak ada hubungannya sama database. Persis. Kalau dipikir secara logika, proses pembuatan invoice sama sekali nggak peduli merek database apa yang dipakai untuk menyimpan datanya. Solusi arsitekturnya adalah menciptakan sebuah antarmuka atau interface abstrak. Berarti pakai perantara? Ya. Jadi pembuat invoice hanya akan meminta data dari sebuah ruang penyimpanan tanpa peduli apakah ruang penyimpanan itu MySQL, PostgreSQL, atau sekedar file teks biasa. Ini berarti antarmuka yang kita tawarkan keluar harus stabil bak batu karang, sementara mesin di dalamnya bisa kita bongkar pasang kapan saja. Itu perumpamaan yang pas. Misalnya bayangkan kita punya metode bernama proses payment atau proses pembayaran. Aturan main antar modulnya tetap sama, cukup berikan jumlah uang dan mata uangnya. Tapi mesin di baliknya, sang kotak hitam, bisa kita ubah-ubah secara radikal. Bisa diganti-ganti penyedianya. Iya, hari ini kita menggunakan Stripe, bulan depan kita dapat deal lebih murah, lalu pindah menggunakan Mitrans. Modul keranjang belanja yang memanggil metode pembayaran itu sama sekali nggak tahu ada pergantian mesin dan nggak akan ngalamin error. Pemahaman yang sangat tajam. Itulah esensi dari merancang sistem yang tahan banting terhadap perubahan teknologi. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Mari kita melangkah ke ranah psikologi para developer. Kita bahas konsep yang seringkali dipuja-puja seperti kitab suci. DRY, singkatan dari Don't Repeat Yourself, atau Jangan Mengulangi Dirimu Sendiri. Ah, DRY, prinsip yang sering disalahartikan. Konsep ini mengajarkan agar kita nggak nulis kode yang sama dua kali dan mendorong penggunaan ulang kode atau code reuse. Secara insting, ini terdengar seperti hal yang sangat cerdas. Tapi ternyata, pengejaran terhadap reusability ini bisa berubah jadi jebakan yang fatal. Sangat fatal. Banyak tim engineer yang mengejar reusability secara obsesif dan membabi buta yang pada akhirnya membuat mereka terjebak dalam ilusi efisiensi. Mereka melakukan over-abstraction, kan? Benar. Mereka mencoba membuat satu fungsi yang bisa melakukan segala hal untuk semua kondisi. Bahaya laten dari hal ini adalah terciptanya ketergantungan yang tersebar luas. Berdampak ke banyak tempat. Tepat. Ketika satu fungsi kecil yang dipakai oleh 50 modul berbeda, itu sedikit saja diubah perilakunya, efek sampingnya bisa menghancurkan fitur di modul lain yang tak terduga. Mari kita bahas contoh jebakan psikologisnya. Ada ilusi yang dikenal sebagai generalisasi prematur. Ini didorong oleh kecemasan developer akan masa depan. Kecemasan yang sebenarnya belum perlu. Seringkali engineer berpikir, wah, kita harus bikin abstraksi sistem yang super rumit dari sekarang. Supaya nanti kalau tiba-tiba bisnis kita butuh sinkronisasi data dari MySQL, MongoDB, dan Cassandra sekaligus, sistem kita udah siap tempur. Padahal startup-nya baru punya ratusan user. Betul. Padahal realitas bisnis saat itu nunjukin mereka cuma butuh MySQL sederhana dan nggak ada tanda-tanda mereka akan berekspansi secepat itu. Ini adalah pelanggaran prinsip Yagni. You ain't gonna need it. Anda tidak akan membutuhkannya. Mengapa mereka mengorbankan waktu berminggu-minggu untuk masalah yang belum ada? Presis. Dorongan itu muncul dari niat baik untuk merancang sistem yang sempurna. Namun mereka lupa bahwa fleksibilitas yang gak dibutuhkan itu sebenarnya adalah sebuah beban pemeliharaan. Ada jebakan lain juga, kan? Ada, yaitu jebakan library internal zombie. Tim engineer menghabiskan waktu berbulan-bulan ngebangun library perangkat lunak internal yang mereka klaim akan sangat berguna dan bisa dipakai oleh semua divisi di perusahaan. Wah, terdengar ambisius. Mereka menyusun dokumentasinya dengan sangat rapi. Namun pada kenyataannya, nggak ada satupun tim yang bersedia memakainya. Kenapa tuh? Karena desainnya ternyata terlalu spesifik untuk satu kasus, atau justru terlalu rumit untuk diintegrasikan. Library itu akhirnya hidup seperti zombie di dalam ekosistem perusahaan. Nggak pernah berguna tapi makan resource. Lalu kaku, engineer lain akan frustrasi dan pada akhirnya hanya akan melakukan copy-paste kode tersebut ke modul mereka sendiri agar bisa diutak-atik secara bebas. Karena mereka malas berurusan dengan abstraksi yang ribet. Ini persis kayak Anda membagikan resep rahasia kue yang cacat. Anda copy-paste resep itu ke 10 cabang toko roti yang berbeda. Lalu suatu hari Anda sadar, astaga, resep aslinya terlalu banyak garam. Repot itu perbaikinya. Pasti. Sekarang alih-alih memperbaiki satu resep sentral, Anda harus menelpon 10 toko roti itu satu persatu, nyari di mana mereka menempelkan resep itu, dan memastikan mereka semua ngurangin dengan takaran yang sama. Risiko terjadinya kesalahan dan tertinggalnya satu toko itu sangat besar. Analogi resep yang sangat pas. Saat itulah, mimpi buruk dari duplikasi yang tak terkendali merajalela. Ada mantra dari buku sumber kita soal ini kan? Ya, ada satu aksioma kunci yang harus selalu diingat sebagai penawar dari obsesi DRY ini. Lebih baik duplikasi yang jelas daripada abstraksi yang salah. Lebih baik copy paste dikit daripada abstraksi ngawur ya? Betul. Sebuah abstraksi yang dirancang dengan baik seharusnya membuat pekerjaan developer jauh lebih mudah daripada sekedar copy paste. Jika Anda melihat tim Anda mulai sering meng-copy-paste komponen yang udah diabstraksi, itu adalah alarm darurat. Alarm bahwa desain arsitekturnya gagal. Ya, gagal memenuhi kebutuhan mereka. Jadi, apa makna dari semua ini untuk Anda? Jika Anda yang mendengarkan saat ini adalah seorang manajer proyek, seorang direktur teknologi, atau sekedar orang yang penasaran tentang bagaimana aplikasi favorit Anda dibangun, kenapa Anda harus peduli dengan modularitas ini? Bukankah ini cuma urusan programmer? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, modularitas bukan sekedar alat untuk merapikan baris kode agar enak dibaca. Ini adalah tentang menentukan batas maksimal seberapa besar sebuah perusahaan bisa bertumbuh. Hubungannya dengan bisnis cukup erat ya. Sangat erat. Di sini kita bersinggungan dengan hukum Conway atau Conway's Law. Apa itu? Konsep sosiologis ini menyatakan bahwa struktur desain dari sebuah sistem perangkat lunak pada akhirnya akan selalu mencerminkan struktur komunikasi organisasi yang membuatnya. Tuh sebentar, ini konsep yang luar biasa. Jadi maksudnya, kalau sebuah perusahaan punya 3 tim developer yang kebetulan terpisah di 3 lantai gedung yang berbeda, dan mereka jarang berkomunikasi, mereka akan merancang sistem yang terpecah juga. Mereka secara otomatis akan merancang aplikasi yang terpecah jadi 3 sistem besar, terlepas dari apakah itu arsitektur yang paling optimal atau bukan. Konsepnya persis seperti itu. Desain kode mengikuti alur komunikasi manusia. Bayangkan dampaknya jika Anda punya kode monolitik raksasa yang berantakan. Anda secara nggak langsung memaksa seluruh tim engineer Anda, puluhan atau ratusan orang, untuk bekerja secara monolitik juga. Semuanya berebut masuk ke pintu yang sama. Mereka semua harus berdesak-desakan, menginjak kaki satu sama lain di basis kode yang sama setiap hari. Terjadilah konflik kode, antrian panjang saat ingin merilis fitur baru, dan gesekan interpersonal. Bikin stres pastinya. Sebaliknya, jika kode Anda dirancang dengan modularitas dan batas yang jelas, Anda bisa memecah tim Anda untuk bekerja secara paralel dan mandiri. Kayak tim alfa dan tim beta gitu ya? Ya. Tim alfa fokus mengurus mesin pembayaran, tim beta ngurus katalog inventaris. Mereka bisa berinovasi dengan kecepatan penuh tanpa harus nunggu satu sama lain. Skalabilitas organisasi baru bisa tercapai jika kodenya mengizinkan hal itu. Ini memunculkan satu tren yang lagi populer banget. Mendengar kehebatan tim yang terpisah-pisah ini, banyak perusahaan startup sekarang yang latah dan memutuskan, ayo kita langsung pakai arsitektur microservices dari hari pertama. Dan itu adalah keputusan yang sangat gegabah. Kenapa gegabah? Kan niatnya biar modular. Mengubah kode monolitik yang berantakan, yang sering dijuluki sebagai Big Ball of Mud atau bola lumpur raksasa, langsung menjadi arsitektur microservices, itu adalah resep instan menuju bencana infrastruktur. Terlalu cepat melompat ya? Sangat. Untuk memisahkan layanan menjadi server-server yang independen, Anda butuh pemahaman analitis yang luar biasa tajam tentang batas-batas domain bisnis Anda. Anda wajib melewati fase transisi. Fase transisinya apa tuh? Bangunlah sebuah monolitik yang modular terlebih dahulu. Rapikan batas-batasnya di dalam satu rumah, barulah Anda bisa dengan aman memisahkan mereka ke rumah yang berbeda. Berbicara soal batas domain, ada satu dosa besar arsitektur yang sangat sering menjebak developer, sesuatu yang terkait dengan dependency graph atau grafik ketergantungan. Betul. Dalam sistem yang sehat, aliran ketergantungan harus mengalir satu arah, seperti sungai dari hulu ke hilir. Nggak boleh berbalik. Nggak boleh. Dosa besarnya adalah membiarkan terjadinya circular dependency atau ketergantungan melingkar. Ketergantungan melingkar ini gimana praktiknya? Bayangkan modul A sangat bergantung pada modul B untuk beroperasi. Namun tanpa disadari, karena kurangnya perencanaan, modul B secara diam-diam dirancang untuk memanggil kembali modul A. Kalau di dunia nyata, ini kayak terjebak dalam birokrasi pemerintahan yang konyol, kan? Gimana tuh? Departemen A bilang, saya baru bisa ngeluarin izin kalau Anda punya stempel dari Departemen B. Tapi pas Anda pergi ke Departemen B, mereka bilang, kami nggak bisa ngasih stempel sebelum ada surat pengantar dari Departemen A. Keduanya saling ngunci, dan nggak ada satupun proses yang bisa berjalan. Analogi birokrasi yang sempurna. Di dunia perangkat lunak, ketergantungan melingkar ini berarti Anda nggak bisa menguji salah satu modul secara terpisah, dan jika satu rusak, keduanya hancur bersamaan. Adakah cara untuk memaksa kode kita agar mengalir satu arah aja dan terhindar dari birokrasi mematikan ini? Ada solusi arsitektur berlapis yang sangat teruji. Prinsip dasarnya adalah lapisan terluar, seperti antar muka pengguna atau UI, hanya diizinkan untuk bergantung pada lapisan logika bisnis di bawahnya. Dan lapisan bisnis? Lapisan logika bisnis hanya boleh bergantung pada lapisan akses data paling bawah. Arus ini dilarang keras untuk berbalik arah. Dan jika kita membicarakan level mahir, ada sebuah kerangka kerja elegan bernama hexagonal architecture, atau sering disebut pola ports and adapters. Ports and adapters. Terdengar seperti perangkat keras. Memang terinspirasi dari situ. Dalam pola ini, logika murni dari domain bisnis Anda diisolasi secara ekstrim di pusat terdalam aplikasi. Ia benar-benar kebal dan terisolasi dari segala bentuk teknologi pihak ketiga di luar sana. Biar saya coba visualisasikan konsep arsitektur heksagonal ini. Ini sangat mirip dengan konsol video game yang ada di ruang tamu kita, bukan? Menarik, coba jelaskan. Mesin pemroses utamanya, aturan gamenya, gravitasinya, logika skornya, ada tertutup aman di dalam kotak konsol. Itu adalah domain bisnis utamanya. Sementara itu, layar TV, stick controller nirkabel, atau bahkan headset VR, itu semua hanyalah colokan dari luar atau ports. Tepat. Kalau suatu hari kita ingin mengganti TV analog lama kita ke smart TV 4K terbaru, mesin gamenya sama sekali nggak perlu dibongkar ulang. Ia hanya menyesuaikan adapternya saja. Aturan gamenya tetap murni. Visualisasi konsol game itu merangkum esensi hexagonal architecture dengan sangat sempurna. Perubahan teknologi eksternal nggak boleh menyentuh aturan bisnis internal. Teori-teori dan analogi ini tentu sangat membuka wawasan, tapi pendengar kita adalah orang-orang yang kritis dan sangat menyukai bukti yang solid. Untungnya dari sumber materi kita punya analisis demonstrasi kasus refactoring atau perombakan sistem berskala besar yang sangat nyata. Mari kita bedah kasusnya. Mari kita bayangkan arsitektur sistem back-end dari manajemen inventaris sebuah retail. Di masa lalu, jantung dari aplikasi ini hanyalah sebuah file bernama app.jp yang membengkak sampai 2000 baris pseudocode. Segalanya dilempar begitu saja ke sana. Typical big ball of mud. Iya, proses membaca link web atau routing, koneksi langsung ke dalam database, logika perhitungan harga setelah diskon, sampai skrip pengiriman notifikasi email, semua berdesakan dalam fungsi-fungsi yang tumpang tindih. Itu adalah mimpi buruk bagi engineer yang bertugas menjaganya. Mustahil untuk menulis skenario pengujian otomatis tanpa harus menghubungkannya ke database sungguhan yang berisi data asli. Dan setiap ada permintaan fitur tambahan, file itu dipaksa membesar dan semakin rapuh. Lalu, bagaimana langkah membedah kekacauan ini? Langkah perbaikannya dieksekusi dengan presisi yang elegan. Pertama, mereka secara sadar mengupas lapisan luar, memisahkan penanganan lalu lintas HTTP ke tempat tersendiri. Pisahkan colokannya dulu. Betul. Kedua, ini yang krusial. Mereka menciptakan sebuah entitas murni bernama Product Service. Tempat ini eksklusif hanya untuk menampung logika bisnis, seperti aturan perhitungan pajak dan diskon, tanpa boleh tahu menahu dari mana datanya berasal. Itu kotak konsol gamenya tadi ya? Tepat sekali. Ketiga, urusan pengambilan data diekstraksi keluar menjadi produk repository. Dan sebagai sentuhan akhir, mereka mengikat semuanya dengan interface abstrak yang kita bahas tadi. Sebuah restrukturisasi yang mengembalikan fungsionalitas ke tempat semestinya. Dan bagaimana dengan dampaknya secara metrik kinerja? Angkanya pasti berbicara. Angka-angkanya bukan sekedar membaik, tapi bertransformasi. Waktu yang dibutuhkan untuk merilis fitur baru turun drastis dari estimasi 2 minggu menjadi hanya 2-3 hari kerja. Perubahan yang masif. Mengapa? Karena engineer kini tahu persis di kotak mana mereka harus bekerja tanpa takut meruntuhkan kotak lain. Cakupan unit tes yang awalnya 0% karena memang nggak bisa diuji, naik drastis. Melesat naik menyentuh angka 85%. Dan ingat masalah onboarding yang butuh waktu 3 bulan tadi? Ya, yang sangat memakan biaya itu. Terpangkas habis menjadi hanya 2-3 minggu saja. Bayangkan perasaan developer baru yang dulu harus membaca puluhan ribu baris kode sambil berkeringat dingin, sekarang mereka hanya perlu memahami kotak-kotak layanan yang rapi dan terisolasi. Jauh lebih manusiawi jadinya. Dan sebagai bonus, konflik antrian kode menurun tajam hingga 80%. Ini adalah bukti empiris yang tak terbantahkan bahwa investasi pada modularitas bukanlah sekedar teori akademis yang membuang waktu. Melainkan strategi bisnis nyata untuk menghemat biaya operasional dan menjaga kewarasan tim. Sangat jelas terlihat bagaimana keselarasan antara struktur kode yang rapi memiliki korelasi langsung dengan meroketnya produktivitas dan moral tim pengembang. Betul. Luar biasa mendalam, bukan? Oke, mari kita tarik satu kesimpulan inti dari penyelaman arsitektur kita hari ini. Kita telah membuktikan bahwa modularitas bukanlah tindakan dangkal sekedar membagi-bagi kode ke dalam banyak file yang berbeda. Itu hanyalah efek samping dari desain yang baik. Desain yang terstruktur. Konsep intinya terangkum sempurna dalam prinsip ini. Kutipan langsung dari sumber kita, modularity is not about splitting code into files. It is about structuring change. Modularitas adalah sebuah seni tingkat tinggi dalam merancang sebuah sistem yang mampu merangkul masa depan, terus berevolusi, dan beradaptasi dengan perubahan bisnis tanpa hancur berantakan oleh beban kompleksitasnya sendiri. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Dari seluruh pembahasan tentang mengunci modul ke dalam sebuah kotak hitam dan menyembunyikan informasinya rapat-rapat, kita mendewakan isolasi. Tentu, agar aman kan? Tapi mari kita putar perspektifnya sebentar. Bagaimana jika konsep isolasi yang terlalu sempurna ini justru menjadi bumerang? Bumerang bagaimana maksudnya? Bayangkan ada sebuah logika bisnis di dalam satu modul terisolasi yang diam-diam mengalami kecacatan logika kecil dan pelan-pelan mulai merusak struktur datanya sendiri, namun karena enkapsulasinya sangat rapat, kesalahan itu nggak pernah bocor keluar dan nggak memicu error sistemik apapun di modul lain. Ah, gejalanya nggak kelihatan dari luar. Sistem terlihat sehat dari luar. Bukankah itu berarti dinding pelindung yang kita bangun demi modularitas justru berpotensi besar menutupi sebuah penyakit kronis? Dan kita baru akan menyadari ada kegagalan logis yang senyap setelah data kita hancur lebur dan terlambat untuk diselamatkan. Wow. Itu sudut pandang yang sangat kritis sekaligus mengerikan. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, saya menantang Anda untuk merenungkan skenario tersebut. Apakah dinding pelindung yang dengan susah payah kita rancang untuk menyelamatkan sistem kita justru bisa memutakan kita dari masalah yang diam-diam merayap dari dalam? Isolasi yang sempurna bisa jadi sebuah jebakan mematikan. Terkadang, solusi paling elegan dari satu permasalahan hanyalah gerbang pembuka untuk tantangan yang jauh lebih kompleks di masa depan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berharga Anda untuk ikut serta membongkar arsitektur kode dan organisasi bersama kami hari ini. Semoga wawasan mendalam ini membantu Anda mengevaluasi, mendesain, atau setidaknya lebih mengapresiasi kerumitan sistem digital yang menopang kehidupan Anda sehari-hari. Sampai jumpa di penyelaman kita berikutnya.